الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخوان الدين عزكم الله. Prinsip Islam yang pasti dan itu merupakan perkara yang nyata bisa kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri ialah bahwasanya kematian itu sesuatu yang pasti akan terjadi, menimpa kita semua makhluk hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Masing-masing jiwa, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Siapapun orangnya, setinggi apapun derajatnya, bahkan para anbiya wal mursalin, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam akan mati dan mereka juga akan mati. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kalian pasti akan didapati oleh kematian, walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Sembunyi di benteng yang kokoh. Dimanapun kamu berada, pasti akan mendapati yang namanya kematian ketika sudah tiba ajalnya. Maka kaum muslimin rahimakumullah, al-mautu waqi', yang namanya kematian itu pasti akan terjadi, pasti akan menimpa kita cepat atau lambat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat dan keadaan. Yang sudah tiba ajalnya, dia pasti akan mati. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya masing-masing kita yang hidup di muka bumi ini dia akan mengalami 5 fase dalam kehidupannya. Mengalami 5 fase dalam kehidupannya. Yang pertama ialah fase arwah, di mana dia masih dalam bentuk roh dari arwah-arwah yang ada di alam arwah, belum lahir di muka bumi. Fase yang kedua adalah al-wiladah, janin fi batni ummih. Dia sebagai seorang anak, seorang janin di perut ibunya, namanya alam rahim. Ketika Allah mentakdirkan dia nanti keluar dari alam arwah, maka dia akan dimasukkan dalam alam rahim dari pasangan suami istri atau laki dan perempuan di alam rahim. Normalnya selama 9 bulan. Ketika Allah mentakdirkan dia akan hidup, maka dia akan mengalami fase yang ketiga, yaitu alam dunia, ketika dia terlahir di muka bumi ini dengan bernyawa. Sebab ada yang lahir dalam keadaan mati, ada yang keguguran dalam perut ibunya, ada yang belum sempat bernyawa, sudah gugur. Ketika Allah mentakdirkan dia hidup, maka dia akan masuk kepada fase yang ketiga, yaitu alam dunia. Alam di mana kita sekarang ini sedang mengalaminya. Kita sekarang di fase yang ketiga dalam kehidupan kita. Dan ingat, seperti yang disebutkan tadi, masing-masing orang yang hidup di muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya mati. Prinsip Islam yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, setelah kematian di sana ada berbagai macam peristiwa. Ada berbagai macam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, alam-alam yang lain yang pasti kita jalani. Setelah ada orang yang mati, setelah kita mati, kita akan mengalami fase yang keempat. Kita akan masuk ke alam barzakh, dikenal dengan sebutan alam kubur. Alam kubur ini adalah alam setelah kematian dan sebelum bangkitnya kiamat. Dikatakan barzakh ay hajizun bainad dunya wal akhirah. Dikatakan sebagai alam barzakh dikarenakan dia sebagai sebagai penghalang antara alam dunia dengan alam akhirat. Sebuah alam yang terjadi, yang ada antara alam dunia dan alam akhirat. Yang masuk ke dalam alam barzakh adalah siapa saja yang telah mati meninggalkan dunia ini. Apakah matinya normal? Dia diantarkan oleh kaum muslimin ke alam kuburnya, ke liang lahat di alam kubur. Ataukah dia mati enggak normal? Entah dia mati dimakan oleh hewan buas, ditelan oleh ular, hancur oleh reruntuhan-reruntuhan, terbakar hangus, atau tenggelam dalam lautan, atau yang lain-lainnya. Semuanya akan masuk ke alam barzakh. Intinya, siapa yang sudah mati, maka pasti masuk ke alam barzakh sebelum nanti masuk ke alam yang paling akhir. Bagaimanapun kondisi kematiannya, akan masuk ke alam barzakh. Barakallahu fikum. Terkait dengan alam kubur ini, alam barzakh ini, disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Ghafir ayat yang ke-46, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Fir'aun, Allah berfirman, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna shaddal 'adzab. Allah mengatakan api neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Api neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan petang. Dan pada hari bangkitnya kiamat nanti, maka masuklah wahai Fir'aun dan keluarganya kepada azab yang sangat pedih. Di sini Allah menyebutkan adanya dua azab untuk Fir'aun. Yang pertama azabnya adalah barakallahu fikum api neraka ditampakkan kepada dia pagi dan petang. Ini sebelum bangkitnya kiamat. Dan yang kedua, ketika bangkitnya kiamat, maka dimasukkan ke dalam neraka azab yang begitu pedih. Lalu yang pertama ini di mana? Di mana tempatnya? Jawabannya di alam kubur, di alam barzakh. Fir'aun di alam kubur, di alam barzakh mendapatkan yang namanya azabul qabr, azab kubur. Diazab sebelum bangkitnya kiamat, menunjukkan adanya alam barzakh. Barakallahu fikum. Setelah itu fase yang terakhir, fase yang terakhir yaitu masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam terakhir namanya alam akhirat dengan bangkitnya kiamat. Hancur. Yang lain dalam neraka, auzubillahi min dzalik, pasti akan mengalami lima fase ini. Pada kesempatan kali ini, barakallahu fikum, dikarenakan tema kita ialah kehidupan setelah mati, maka kita akan sedikit singgung hal-hal perkara yang berkaitan dengan masalah kematian. Lalu kita akan menjelaskan tentang apa-apa yang terjadi di alam barzakh. Baru kemudian kita akan menjelaskan rentetan peristiwa demi peristiwa di alam akhirat sampai berujung kepada surga dan neraka. Barakallahu fikum. Auzubillahi rahimakumullah. Seseorang yang mati ini akan mengalami satu dari empat keadaan. Orang yang tadinya hidup kemudian dia mati mengalami satu dari empat keadaan. Ini dari beberapa hadisnya Rasulullah SAW, dan yang kedua dari kondisi real, kondisi nyata yang dialami oleh umat manusia sepanjang hidupnya. Yang pertama ialah dia termasuk minal faizin. Dia termasuk minal faizin, termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Mereka ini adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya, selama hidupnya, di atas iman, di atas ketakwaan, di atas amal saleh. Hamba Allah yang mukmin, hamba Allah yang saleh, bertakwa kepada Allah sepanjang hidupnya sampai dia wafat. Sampai dia wafat. Matinya di atas kebaikan. Ini namanya mendapatkan husnul bidayah, bagus awal kehidupannya, dan mendapatkan husnul khatimah, bagus akhir kehidupannya. Semuanya baik dari awal sampai akhir. Dalam keadaan baik. Naik turun dosa itu perkara yang manusiawi, tapi dia bersihkan dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, secara global dari mulai awal sampai akhir kehidupannya bagus. Husnul bidayah, bagus di awal kehidupannya, dan husnul khatimah, bagus di akhir kehidupannya. Ini namanya minal faizin, termasuk orang yang beruntung. Barakallahu fiik. Yang kedua ialah dia minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa, celaka, sengsara. Ini adalah orang-orang yang sepanjang hidupnya di dalam dosa dan kemaksiatan. Sepanjang hidupnya gelap kehidupan dia, dosa, kemaksiatan, penyimpangan-penyimpangan, bahkan kekufuran-kekufuran. Dan itu berlangsung sampai akhir hayatnya. Dia mati di atas dosanya, mati di atas kemaksiatannya, bahkan mati di atas kekufuran dan penyimpangannya. Na'udzubillah min dzalik. Dia ini mendapatkan su'ul bidayah, jelek awal kehidupan dia, dan su'ul khatimah, jelek pula akhir kehidupannya. Tidak pernah bagus. Al-minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa, orang-orang yang celaka, yang sengsara. Yang ketiga ialah dia termasuk minan najin as-salimin, termasuk seseorang yang selamat. Orang yang selamat, mereka ini ialah seseorang yang di awal-awal kehidupannya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Dosanya banyak, maksiatnya banyak, tambah lagi praktek kekufuran, mungkin kesyirikan, mungkin gelap kehidupan dia ini. Tetapi menjelang kematiannya, menjelang wafatnya, insaf, taubat, Allah beri dia taufik, Allah beri dia hidayah, insaf, taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sisa hidupnya dipakai untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh, dan akhirnya dia mati di atas keimanannya, mati di atas kesolehannya. Selamat, dia mendapatkan husnul khatimah, su'ul bidayah dan husnul khatimah. Awalnya banyak jeleknya sudah, tapi di akhir hayatnya dia meraih husnul khatimah, selamat. Adam dan najin as-salimin, termasuk orang yang selamat dalam kehidupannya, meraih husnul khatimah walaupun di awal-awal kehidupannya penuh dengan dosa dan kemaksiatan. Yang keempat ialah minal khasirin, termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mereka ini adalah seseorang yang di awal kehidupannya bagus, masya Allah, semangat dalam beribadah, beramal saleh, meningkat iman dan takwa dia kepada Allah, hamba Allah yang saleh, masya Allah, bagus, banyak bagusnya dari awal kehidupan tadi. Tapi ternyata menjelang wafatnya, menjelang kematiannya, error. Malah dia menyimpang, malah dia berubah, banyak mengerjakan dosa, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, terus berlangsung sampai dia mati. Akhirnya mendapatkan su'ul khatimah. Awalnya sudah bagus, sudah baik, masya Allah, imannya, takwanya, amal solehnya, ibadahnya, kesolehannya, ternyata di akhir hayatnya error, dan mati di atas penyimpangannya, di atas kemaksiatannya, su'ul khatimah, rugi dia. Awalnya bagus, husnul bidayah, tapi akhirnya jelek, su'ul khatimah, rugi dia. Dalam Islam yang menjadi patokan ialah al-khatimah, khatimahnya dia. Kalau khatimah akhir kehidupannya baik, maka dia bagus, namanya husnul khatimah. Tapi ketika akhir kehidupannya jelek, maka dikatakan jelek, namanya su'ul khatimah. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innamal a'malu bil khawatim, yang namanya amalan tergantung akhirannya. Ini disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fa yadkhulaha." Sungguh ada salah seorang di antara kamu secara zahirnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah hingga tidak ada antara dia dengan jannah itu melainkan satu dhira, sehasta saja. Ternyata takdir berkata lain. Di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlun nar dan dia pun masuk dalam neraka karena itu. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fa yadkhulaha. Juga ada seseorang di antara kalian zahirnya mengamalkan awalnya ahlun nar jelek hingga tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta ini. Takdir mengatakan lain, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalnya ahlul jannah maka dia pun masuk ke dalam surga karena itu. Total semuanya 4, ada yang beruntung, ada yang binasa, ada yang selamat, ada yang merugi. Tapi di ujungnya nanti hanya 2, yang meraih husnul khatimah atau yang meraih su'ul khatimah. Qul muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama tanda-tanda orang itu mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Tanda-tanda. Ketika ada tanda itu maka prinsipnya kita ialah mengharapkan kebaikan untuk dia. Semoga mendapatkan yang terbaik. Tetapi tidak boleh memastikan dia dalam surga. Tidak boleh. Sebab itu harus dengan dalil ayat atau hadis langsung Allah dan Rasulnya yang mengatakan dia dalam surga. Kita hanya mengharapkan kebaikan. Ada orang kok masya Allah padanya tanda-tanda husnul khatimah. Kita mengharapkan kebaikan untuknya. Semoga Pak Fulan husnul khatimah. Jangan dipastikan dimasukkan dalam surga. Saya sebutkan secara global. Tanda-tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh para ulama ialah yang pertama, seseorang yang semasa hidupnya soleh. Seseorang yang semasa hidupnya soleh dan dia mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Ya, ingat semasa hidupnya dia orang yang soleh, yang baik dan dia mati pada hari Jumat atau malam Jumat. Bukan semata-mata hari Jumatnya, tapi ini orang semasa hidupnya soleh. Mohon maaf, ada orang yang non muslim mati hari Jumat, yang mati kafir. Tidak ada mengatakan, oh dia husnul khatimah, kenapa hari Jumat? Bukan semata-mata itu. Sekali lagi, semasa hidupnya soleh plus dia matinya pada hari Jumat atau malam Jumat. Soleh di hari Jumat. Yang kedua ialah seseorang yang ketika sakratul maut, ketika menghembuskan nafas yang terakhir, berkeringat pada dahinya. Pada dahinya. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW, al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang yang mukmin itu matinya ketika dia melepaskan nyawa itu berkeringat di bagian dahinya. Tanda ini husnul khatimah. Yang ketiga ialah seseorang yang semasa hidupnya soleh. Seseorang yang semasa hidupnya soleh lalu dia matinya terbakar. Atau matinya terkena reruntuhan. Ya, matinya terbakar atau terkena reruntuhan-reruntuhan. atau dia matinya terkena penyakit perut, penyakit yang terkait dengan perutnya dia. Macam-macam ini, ada liver, ada apalagi di bagian perutnya ini, mati dikarenakan penyakit perut. Atau dia seorang wanita yang mati ketika melahirkan bayinya. Wanita yang mati melahirkan bayinya. Ingat ya, semasa hidupnya dia orang yang soleh, orang yang baik, wanita yang soleha. Ternyata dia matinya seperti itu, terbakar atau terkena reruntuhan atau tadi tenggelam. Ini belum sebutkan tenggelam. Atau dia apa namanya matinya kena penyakit perut, atau dia perempuan yang mati dikarenakan melahirkan janinnya. Maka dia termasuk husnul khatimah. Dalam Islam disebut dengan syuhada, orang-orang yang mati syahid, yakni syahid di alam akhirat nanti. Barakallahu fikum. Di antara ciri-ciri husnul khatimah adalah seseorang yang mati di atas amal soleh. Ini mendapatkan madu, mendapatkan asal. Ya, dia sedang beramal soleh, sedang beramal soleh, amal ibadah kepada Allah, terus mati. Terus mati. Ini ciri-ciri husnul khatimah. Ini namanya asal. Asalahu. Allah memberikan madu untuk dia. Manis sekali akhir kehidupan dia. Dia sedang beramal soleh, sedang beribadah kepada Allah, ternyata mati setelah itu. Barakallahu fikum. Termasuk yang husnul khatimah ialah seseorang yang mati dalam keadaan memakai baju ihram, sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umrah. Apalagi sedang bertalbiyah, dan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika laka. Brak, langsung tabrakan. Ya namanya dia di kendaraan, brak, mati setelah itu. Silakan, dia enggak tahu. Langsung mati di TKP. Insyaallah ini orang yang baik, yang husnul khatimah. Kenapa demikian? Dikarenakan dia matinya ketika dalam keadaan menggunakan baju ihram, sedang ihram haji atau umrah, apalagi sedang bertalbiyah. Nanti di hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ini keutamaan khusus bagi yang matinya demikian. Dipahami insyaallah ya? Termasuk yang husnul khatimah ialah seseorang yang mati, dia semasa hidupnya dia orang yang saleh. Kemudian dia mati dikarenakan membela diri. Mati karena membela dirinya, atau membela keluarga anak-anaknya, atau membela harta bendanya. Dari siapa ini? Dari orang-orang yang zalim. Dari begal-begal, dari maling-maling, dari penjambret-penjambret. Dia dikatakan sebagai mati syahid, orang yang mati syahid, yakni syahid di akhirat nanti. Beliau mengatakan kata Nabi Muhammad SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela dirinya, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Artinya ada orang yang menyerang dia, maling atau begal atau apa begitu, menyerang mau mengambil, merampas hartanya, atau mau menyerang dirinya. Dia tidak mungkin kabur, tidak mungkin lari. Dia membela diri. Ternyata dia mati. Maka dia insya Allah matinya mati syahid ketika semasa hidupnya orang yang soleh. Termasuk yang husnul khatimah. Termasuk yang husnul khatimah ialah seseorang yang mati dikarenakan dibunuh oleh kaum teroris. Dia terbunuh oleh kaum teroris. Dari kalangan orang-orang khawarij. Ini adalah sebaik-baik orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Khairu qatla man qataluh, kata Rasul. Ketika Nabi kita Muhammad SAW memberitakan tentang adanya gerombolan khawarij, kaum teroris yang akan muncul pada di tengah-tengah umat ini, beliau mengatakan yang orang yang terbaik, orang yang terbaik yang mati adalah orang yang mati dibunuh sama mereka. khairu qatla man qatalu, sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh kaum khawarij, oleh kaum teroris. Ini kalau secara praktiknya kesempatan besar bagi para polisi, para kepolisian, tentara-tentara kita yang muslim, yang muslim enggak? Yang muslim semasa hidupnya dia masya Allah bagus, nah, kemudian dia bertugas dari tugas negara untuk meredam yang namanya kelompok khawal tadi itu, dia bekerja lillahi ta'ala ikhlas karena Allah azza wa jal, terlibat kontak senjata, apa mungkin menjadi demikian? Ya mungkin, terlibat kontak senjata, ternyata dia terkena, terbunuh oleh senjatanya kaum teroris, maka dia dikatakan mati syahid. Sebaik-baik orang yang terbunuh, yang dibunuh oleh kaum teroris. Tapi ingat, dia muslim. Kalau polisinya non-muslim, mohon maaf, dia mati kafir. Ini hanya untuk muslim, dan semasa hidupnya dia orang yang baik, orang yang saleh, dan dia menjalankan tugasnya dia dengan penuh keikhlasan. Terbunuh, maka dia orang yang mati syahid. Dia sebagai orang yang terbaik, yang dibunuh di kolong langit yang ada ini. Tapi kalau kaum khawarijnya, terorisnya mati, mereka sejelek-jelek orang yang mati di muka bumi ini. Itu dikatakan sama Nabi kita Muhammad SAW tentang kaum khawarij, tentang kaum teroris, syarru qatla tahta dimis sama, sejelek-jelek yang terbunuh di bawah kolong langit adalah mereka, orang khawarij atau teroris yang terbunuh oleh para penguasa kita. Barakallahu fikum. Ini beberapa secara global tanda-tanda seseorang yang dikatakan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika mendapati satu tanda dari tanda-tanda tadi, maka kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Tanda yang paling akhir yang insya Allah mantap ialah ketika seseorang itu mati dalam keadaan bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah. Mati melafalkan kalimat la ilaha illallah, jaminannya adalah surganya Allah azza wa jalla. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dia adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia dimasukkan dalam surga. Nah, ingat ini tanda-tanda husnul khatimah yang dapat meraihnya atau menyaksikan orang lain meraihnya, kita mengharapkan kebaikan untuk dia. Semoga dia matinya bagus, semoga mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga, bukan memastikan. Jangan mengatakan Pak Fulan di surga tempatnya. Itu kok bisa? Yakin saya. Itu kenapa? Dia masya Allah ada pada beliau tanda-tanda khusus khotimah. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan mempersaksikan seseorang dengan surga tanpa ayat atau hadis yang tegas. Kita hanya bisa mendoakan kebaikan untuk mereka-mereka tadi, tapi tidak mempersaksikan mereka dalam surga. Barakallahu fikum. Adapun yang suul khatimah jelas. Tanda-tanda dan ciri-ciri suul khatimah adalah seseorang yang pertama matinya mati kafir. Ini jelas ya, ikhwan. Orang yang mati di atas kekufurannya atau orang yang mati di atas kesyirikannya, musyrik, di atas kesyirikannya dia mati, atau seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan mengerjakan kemaksiatan, sedang berbuat dosa, berbuat maksiat, mati misal khatimah. Ya, lagi maling, lagi begal, ketembak polisi, dihormati. Ya sudah, dikatakan husnul khatimah. Lagi main perempuan, mati. Gak kuat nafasnya, mati. Ya wis, husnul khatimah. Lagi minum narkoba, lagi menghisap ganja, morfin, atau minum minuman keras, atau narkoba dan segala macamnya, jantungan, mati. Ini husnul khatimah. Al-Muhim, seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan dia berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini su'ul khatimah. Na'udzubillah min dhalik. Al-Muhim, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga semasa hidup kita untuk semangat dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam beramal saleh, semangat dalam bertakwa kepada-Nya, dan memohon kepada Allah semoga Allah azza wajalla menganugerahkan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari yang namanya su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini semua tergantung amalan kita sehari-hari, dan selebihnya Allah yang menentukan ini yang dapat husnul khatimah, ini yang dapat su'ul khatimah. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini seputar masalah kematian. Ketika orang itu mati, sekali lagi dia akan masuk kepada fase keempat pada kehidupannya, yaitu fase alam barzakh. Sekarang kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya alam barzakh, atau yang dikatakan sebagai alam kubur. Taib, akidah Islam yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah ialah meyakini adanya alam kubur, alam barzakh. Meyakini adanya alam kubur dan alam barzakh. Ini adalah kesepakatan semua kaum muslimin, kesepakatan semua ulama Islam dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, sampai hari kiamat nanti. Mereka semuanya sepakat ada alam kubur, ada alam barzakh. Sebuah alam antara alam dunia dan alam akhirat, yang masuk di dalamnya setiap orang yang telah mati, baik mati di kubur atau mati yang tanpa dikubur, semuanya masuk ke dalam alam barzakh. Baik. Di alam barzakh nanti, di sana ada tiga perkara. Yang pertama ialah ada yang namanya fitnah kubur. Yang kedua adalah adanya na'imul qabr, nikmat kubur. Dan yang ketiga ada azabul qabr, azab kubur. Sekarang kita rinci. Yang pertama ialah disebut dengan fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur ialah su'alul malakaini al-mayyita an rabbihi wa dinihi wa nabiyyih. Ya, yang dimaksud dengan fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat kepada sang mayit tentang tiga perkara. Pertanyaan tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ini namanya fitnah kubur. Dan ini kondisinya sangat dahsyat. Fitnah kubur ini sama atau melebihi fitnah dajjal. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "A'udzu billah min adzabillah." A'udzu billah min adzabil qabr. A'udzu billah min fitnatil masiihid dajjal. A'udzu billah min fitnatil mahya wal mamat. Yang artinya hendaklah kalian berta'awud, berlindung kepada Allah dari azabnya Allah. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari azab kubur. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan hendaklah kamu berlindung kepada Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla 'anhu ashabuhu innahu la yasma'u qar'ani 'alihim ya'tihi malakani yughfayubidanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul al hadith. Cukup panjang riwayatnya. Sesungguhnya seorang hamba ketika diletakkan di kuburannya, sudah dikubur, dan yang mengantarkan dia sudah pulang, kata Rasul, dia mendengarkan suara derapan sandal mereka. Yang mati tadi ini mendengarkan suara terompah sandal-sandal orang-orang yang mengantarkan dia. Sudah, ketika sudah pergi, dia akan didatangi oleh dua orang malaikat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dua malaikat itu warnanya hitam kebiru-biruan. Aswadani azraqan. Dua malaikat yang hitam kebiru-biruan, yang satu namanya Munkar, yang kedua namanya Nakir. Malaikat Munkar wa Nakir. Ini hasan riwayatnya. Maka malaikat tadi pun mendudukkan dia dan menanyai dia, apa yang kamu katakan tentang laki-laki yang diurus pada kamu tadi? Al-hadis cukup panjang, menanyakan tentang masalah siapa Rabbu, siapa Nabimu, dan apa agamamu. Juga Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabda yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dalam Sahih Muslim, innakum tuftanuna fi kuburikum asyadda au qariban min fitnatil dajjal. Yang artinya sesungguhnya kamu nanti akan difitnah di kubur-kubur kalian lebih dahsyat atau mirip dengan fitnahnya dajjal. Dan banyak lagi yang lain-lainnya lagi riwayat menerangkan tentang adanya fitnah kubur, yaitu pertanyaan dua malaikat Munkar wa Nakir kepada sang mayit tentang siapa agamamu, apa siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Ini pasti semua orang yang mati nanti pasti akan difitnah dengan fitnah kubur, pasti akan ditanya tentang tiga perkara ini. Dan nanti akan ada beberapa pihak itu semuanya kembalinya kepada kehidupan dia di dunia ini. Disebutkan dalam hadis lanjutannya, adapun seorang yang mukmin Allah akan teguhkan dia, teguhkan hatinya dengan mantap dia menjawab. Ditanyakan man rabbuk, siapa rabbmu, dengan mantap dia mengatakan Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ditanya madinuk, apa agamamu, dengan mantap dia mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Ditanya man nabiyuk, siapa nabimu, dikatakan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan mantap, dengan tenang. Itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an di Ibrahim ayat yang ke-27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap di dunia ini dan di akhirat nanti. Kata-kata di akhirat nanti di alam kubur, ketika dia difitnah dengan fitnah kubur, ditanya oleh dua orang malaikat tentang tiga perkara, jawabannya mantap, tidak ada ragu-ragu dan tidak ada kebimbangan. Mantap, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini tergantung bagaimana amal kita di dunia ini. Tergantung iman kita di sini, bagaimana ibadah kita, takwa kita, amal soleh kita di dunia ini, dan ditandai dengan ketika di akhir hayatnya mendapatkan husnul khotimah. Pertanda ini nanti di alam barzah akan bagus jawabannya. Jadi enggak cukup dengan semata-mata kita menghafal jawaban. Di dunia kita mengatakan siapa Tuhanmu, siapa Rabbu, Rabbu adalah Allah, apa agamamu, agamaku adalah Islam, siapa nabimu, nabiku Muhammad. Tenang, apal sudah apal. Enggak seperti itu. Nah seperti itu, itu kembali kepada iman kita, takwa kita, amal soleh kita, ibadah kita kepada Allah di muka bumi ini, semasa hidup ini. Dan ketika nanti sakratul maut dapat husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Na'udzubillah. Itu yang mukmin. Adapun yang kafir, disebutkan dalam hadisnya yang cukup panjang, adapun yang kafir akan mengatakan ha ha la adri. Saya enggak tahu. Jawab saja. Adapun yang munafik, yang murtad, orang yang munafik, yang bimbang, yang ragu-ragu semasa kehidupan dunianya ini, dia akan mengatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku pernah dengar dulu di dunia ini orang-orang mengucapkan sesuatu, ya saya ikut-ikutan saja mengatakan demikian. Begitu. Ah, ini ada yang mengatakan dua pihak yang berbeda. Kafir mengatakan ha ha saya tidak tahu. Yang munafik mengatakan saya dengar orang mengatakan begitu, saya ikut-ikutan saja. Ada yang mengucapkan, saya ikut mengucapkannya. Bimbang. Ada yang mengatakan itu jawabannya satu. Orang yang kafir, yang munafik, munafik yang kafir. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Aku mendengarkan orang lain mengucapkan sesuatu, aku hanya itu saja. Intinya apa? Tidak bisa menjawabnya. Ini ringkasnya dua ini. Yang mampu menjawab dan yang tidak. Namanya apa ini? Fitnah kubur. Pertanyaan dua malaikat mungkar wa nakir. Di sini ada pembahasan di kalangan para ulama. Siapa saja yang akan ditanya, apakah ada pengecualian orang-orang yang aman dari fitnah kubur? Jawabannya adalah barakallahu fikum, semua orang akan ditanya, akan difitnah di alam kubur. Tapi ada yang dikecualikan. Beberapa pihak yang aman tidak akan difitnah di dalam kubur. Yang pertama ialah para anbiya wal mursalin. Para nabi dan para rasul. Mereka tidak akan ditanya di alam kubur. Kenapa? Dikarenakan justru umatnya itu ditanya tentang nabinya. Paham ya? Umatnya, masing-masing umat nabi tadi ditanya tentang nabinya masing-masing. Ini nabinya ya, gak pakai tanya dalam kubur. Yang kedua ialah orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid di medan perang, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, mati syahid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnatan. Cukuplah kilatan-kilatan pedang di kepala dia ketika dia perang itu sebagai fitnah. Ini sahih riwayatnya disebutkan oleh An-Nasa'i dalam sunannya. Cukuplah kilatan sambaran-sambaran pedang di kepalanya itu sebagai fitnah ketika dia perang. Itu dulu. Kalau sekarang perangnya pakai apa ini? pakai bom, pakai rudal, pakai tembakan segala macam. Jadi tembakan-tembakan di kepala dia segala macam cukup sebagai fitnah. Tegas Rasul mengatakan tidak akan ditanya di alam kubur. Yang berikutnya adalah al-murabit, seseorang yang mati ketika sedang menjaga wilayah perbatasan. Ya, wilayah kaum muslimin berbatasan dengan wilayah orang-orang kafir. Ini dalam situasi perang. Bertugas dia menjaga di wilayah perbatasan. Amalannya namanya ribat. Orang yang namanya murabit. Seseorang yang menjaga batas-batas wilayah kaum muslimin yang berhadapan langsung dengan wilayah orang kafir dalam suasana perang. Ini apa resikonya ini? Pihak pertama yang bakal diserang oleh musuh. Ketika dia sedang riba, mati, maka dia aman dari fitnah. Fitnah kubur. Itu disebut dalam hadis barakallahu fikum dalam Sahih Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan ribat, ribat sehari semalam itu lebih baik dari puasa sebulan penuh dan qiyam mulai sebulan penuh. Ketika dia mati nanti akan dilangsungkan kepada dia amal-amal yang dulu dia kerjakan, dapat pahala jariah, rezekinya akan diberikan kepada dia dan dia akan aman dari tukang fitnah, yakni aman dari malaikat yang menanyakan di kuburannya nanti. Wa amin al-fatan. Ini nas yang sahih. Orang yang mati dalam keadaan ribat, maka dia aman dari fitnah kubur. Tayyib. Dari sini diambil faedah oleh para ulama. Poin yang berikutnya adalah as-siddiqun. Seseorang yang mencapai tingkatan siddiqiyah dalam keimanannya. Siddiqiyah. Yang siddiq-siddiq. Ini aman dari fitnah kubur. Kenapa? Dikarenakan as-siddiq lebih afdal daripada syuhada. Orang yang mati syahid saja aman dari fitnah kubur, apalagi yang di atasnya mereka para siddiqin, maka lebih lagi aman dari fitnah kubur. Seperti Abu Bakar as-siddiq dan yang semisal mereka, itu semuanya barakallahu fikum yang para siddiqin itu aman dari fitnah kubur. Ada pembahasan yang lain di kalangan para ulama, seseorang yang mati dalam keadaan gila. Lahir dalam keadaan dia sudah idiot. Enggak punya akal dia sudah. Besar gila dia, sinting dia. Enggak lama mati. Orang yang mati dalam keadaan majnun yang gila. Atau seseorang yang mati ketika masih kecil, masih bayi. Mata sobia, mati dalam keadaan masih kecil yang belum memayis. Apakah ditanya dalam kuburnya atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang dipakai, yang dirojekan oleh para ulama, mereka nanti tidak ditanya dikarenakan belum mukallaf, karena belum terkena kewajiban syariat. Orang yang mati bayi, atau yang belum memayis, atau yang semasa hidupnya dia gila dan mati pada kegilaannya. Selebihnya selain mereka ditanya di alam kuburnya. Semuanya masing-masing umat ditanya di alam kuburnya tentang Allah, agama dan Rabbnya dan Nabinya. Terutama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan ditanya nanti di malam kiamat tentang siapa Rabbnya, apa agamanya dan siapa nabinya. Barakallahu fikum. Ini namanya apa ini? Fitnah kubur. Waduh, insyaallah ya. Setelah fitnah kubur inilah menentukan dua poin setelahnya. Azab atau nikmat. Itu ditentukan oleh hasil fitnahnya. Maka seorang yang mukmin tadi yang mantap menjawab dengan jawaban yang mantap, Rabbku adalah Allah, Nabiku adalah Islam, agamaku adalah Islam, Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia langsung mendapatkan apa ini? Nikmat kubur. Ini otomatis langsung mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Ketika dia sudah berhasil menjawab di dalam hadis cukup panjang, ketika dia berhasil menjawab maka kuburannya itu akan diluaskan seluas mata memandang, luas sekali, seluas mata memandang. Barakallahu fikum. Kemudian akan ditampakkan kepada dia tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Ditunjukkan kepada dia tempatnya nanti dalam surga. Undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Ditampakkan dia tempatnya dia di surga, tempatnya dia di neraka. Tempat yang di neraka dikatakan, lihat tempat kamu di neraka itu, Allah ganti dia dengan tempat kamu di surga. Maka dia menyaksikan tempatnya di surga, dan dia pun mencium aroma surga di kuburannya. Ya, diluaskan kuburnya seluas mata memandang, dia bisa menyaksikan tempatnya langsung, tempat di surga, tempat di neraka, tempat di neraka dihilangkan, diganti dengan tempat dalam surga, dan dia bisa menyaksikan langsung tempat dari surga dan mencium aroma surga. Disebut dalam riwayat yang lain, dia ini nanti ketika di yaumul qiyamah masuk ke dalam tempat dari surga, dia begitu hafal, lebih hafal tempatnya di surga nanti dibandingkan rumah dia di dunia ini. Jenengan asli Pati, rumahnya di Pati, nah, dilempar ke Jakarta, bisa pulang apa enggak? Bisa pulang. Apalah benar rumahnya ini? Wapal, tenang rumahnya itu. Langsung bisa menuju ke rumahnya. Nanti di surga, orang ini akan bisa menuju ke tempatnya di surga, lebih hafal tempat dia di surga dibandingkan rumah dia di dunia ini. Ini di alam kubur, sudah tahu tempatnya di surga nanti, kemudian dia mencium aroma surga. Maka dia mengatakan Rabbi aqimis saah, Rabbi aqimis saah, wahai Rabbku, cepat bangkitkan kiamat, cepat bangkitkan kiamat. Ya, tidak mungkin masih dalam kubur. Tayib, kemudian setelah itu datanglah kepada dia amal-amal dia. Datang kepadanya amal-amalan dia. Amalan dia datang dalam bentuk seseorang yang begitu indah, yang begitu mempesona, membawa kebaikan. Tanya dia, kamu ini siapa? Alangkah indahnya kamu, alangkah bagusnya kamu, wajah yang membawa kebaikan. Kamu ini siapa? Dikatakan, aku adalah amalan kamu. Aku adalah amalan kamu. Maka semakin bahagia, semakin sukacita dia dengan itu semua, dan kemudian dia pun di alam kuburnya seperti pengantin baru. Nam naumatal arus, kamu tidur seperti tidurnya pengantin. Ini mendapatkan apa ya, Pak? Yang namanya na'imul qabr, kenikmatan-kenikmatan kubur. Barakallahu fikum. Terkait dengan nikmat kubur, yang merasakannya adalah roh dan jasadnya. Ini prinsipnya sunnah. Di alam kubur nanti ketika seorang mukmin mendapatkan na'imul qabr, mendapatkan yang namanya kenikmatan kubur, dia merasakan nikmat kubur itu roh dan jasadnya sekaligus. Walaupun yang paling mendominasi rohnya, rohnya yang paling mendominasi merasakan nikmat kubur, tapi badan dia juga ikut merasakan nikmat kubur tadi. Tarakallahu fikum. Luar biasa. Nah, itu sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Tarakallahu fikum. Ini yang mukmin. Ini kita imani mendapatkan nikmat kubur dengan kenikmatan yang luar biasa. Ini poin kedua yang di alam barzah, nikmat kubur. Untuk siapa ini? Untuk yang mukmin. Adapun yang kafir tadi, orang yang kafir atau orang yang murtad, yang munafik tadi, ketika dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar wa nakir, maka dia akan dipukul dengan godam, namanya mitraqah, dipukul dengan godam yang kalau seandainya Godam ini dipukulkan di Gunung Uhud akan lebur jadi pasir. Tergambar ya, saking beratnya dan saking kerasnya pukulan tadi. Tahu Gunung Uhud ya? Gunung Uhud yang begitu memanjang itu ketika dipukul dengan Godam ini langsung hancur, lebur jadi pasir. Itu yang dipukulkan kepada orang tadi, dipukul dengan Godam yang kalau seandainya dipukulkan kepada Gunung Uhud akan lebur jadi pasir. Maka dia berteriak, berteriak-teriak kesakitan. Disebut dalam hadis, teriakannya itu didengarkan oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya jin dan manusia mendengarkan suara teriakan tadi, dia pasti akan pingsan. Saking jeritnya, saking histerisnya, saking mengerikannya. Kalau dengar, pingsan dia langsung. Menjerit dengan sekuat-kuatnya, didengarkan oleh semua makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Setelah itu dia ditunjukkan tempatnya di neraka. Dan tempatnya dia di surga. Untuk tempatnya di surga dia mengatakan umbur. Kamu lihat tempatnya kamu di surga itu. Sudah Allah gantikan tempat kamu di neraka. Maka dia menyaksikan tempatnya di neraka. Dan nanti ketika dia yaumul qiyamah, dia masuk ke tempat nerakanya itu, dia lebih hafal, lebih mengetahui tempat di neraka tadi melebihi rumahnya di dunia ini. Dia pun mencium baunya neraka, bau busuknya neraka, bau anyirnya neraka. Kemudian kuburnya pun dipersempit, dipersempit sampai kemudian rusuknya saling berselisihan seperti ini. Sempit, dikencet sama kuburan dia sampai rusuknya dia berselisih seperti ini. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi ke arah kanan. Kegencet seperti ini. Itu sampai nanti di hari kiamat. Merasakan panasnya neraka, busuknya neraka, aroma busuknya neraka, ditunjukkan tempatnya dari di neraka, kuburnya dia dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya berselisihan. Dalam kondisi yang seperti itu, datanglah kepada dia amal-amal kejelekan dia. Datang dalam bentuk yang paling mengerikan, yang paling paling mengerikan sudah. Dia mengatakan, kamu ini siapa? Wajah kamu, wajah yang membawa kejelekan. Dikatakan, aku adalah dosa-dosa kamu. Maka semakin menderita, semakin sengsara. Dia mengatakan, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Rabbi la tuqimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan bangkitkan kiamat, jangan bangkitkan kiamat. Maka dia pun menderita di situ sampai bangkitnya kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Namanya apa ini? Azab kubur. Namanya azab kubur. Barakallahu fikum. Ini ketika tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Tayib, kalau nikmat kubur semuanya sepakat. Ada. Tapi kalau azab kubur, ada sebagian orang-orang yang sesat mengingkarinya. Kayak Mu'tazilah, Siti Mu'tazilah dan juga yang lain-lain mengingkari ya, yang namanya azab kubur. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Islam dengan pasti menyatakan adanya azab kubur dengan sekian banyak riwayat-riwayat yang ada dan juga disebutkan dalam ayat. Dalam ayat yang terkait dengan Fir'aun yang saya bacakan di atas. Juga disebut dalam ayat yang lain di At-Taubah ayat yang ke-101. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan masalah azab kubur, Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Kami akan azab mereka dua kali, kemudian kami akan berangkatkan mereka kepada azab yang sangat pedih. Tadi tiga kali azab, dua kali kata para ahli tafsir. Pertama di dunia ini orang kafir akan terazab di dunia ini. Yang kedua, di alam barzakh. Yang ketiga, di neraka, di alam akhirat. Maka ayat ini menerangkan adanya azab, azab kubur. Barakallahu fikum. Dan yang pasti di antara doa yang kita panjatkan ketika dalam sholat, ketika di tasyahud akhir, kita pasti berta'awud dari berapa perkara? Dari empat perkara. Di antaranya adalah berta'awud dari azab kubur. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr wa azabil nar wa fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berta'awud kepada Engkau ya Allah dari azab kubur, azab neraka, fitnah hidup dan mati, dan fitnahnya al-masih dajjal. Itu yang kita baca. Sehingga pasti dan yakin kaum muslimin meyakini adanya azab kubur. Namun, dan secara hadis itu mutawatir. Mutawatir tentang azab kubur dan disepakati oleh semua para ulama Islam sampai hari kiamat nanti bahwasanya azab kubur itu ada sebagaimana nikmat kubur juga ada. Barakallahu fikum. Taib, terkait dengan azab kubur juga demikian. Yang merasakan azab roh dan jasad. Ini akidah Ahlussunnah. Walaupun yang mendominasi roh. Roh yang banyak merasakan azab, tapi juga badan fisik juga merasakan azab tadi. Roh dan badan sekaligus. Barakallahu fikum. Tayyib, ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah azab kubur itu terus menerus ataukah berhenti? Azab kubur itu terus menerus ataukah ada berhentinya? Lo kok diem? Diemnya ngantuk apa gimana nih? Jangan ngantuk, ini lagi bahas masalah adab lho pak. Nah, nanti salah dengar nanti. Adab dikira nikmat. Ini kubur lho pak ini pak. Jawabannya adalah dirinci. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, azab kubur itu ada dua macam. Yang pertama ialah azabun daim, azab yang terus menerus selama-lamanya. Selama-lamanya. Ini adalah azab kubur untuk orang-orang kafir. Seperti Allah katakan dalam firman-Nya tentang Fir'aun, Ghafir ayat yang ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya. Yang namanya neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang sampai bangkitnya kiamat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan fahuwa yuf'alu bihi dzalik ila yaumil qiyamah. Orang yang di azab kubur tadi, yang disempitkan kuburan dia sampai berselisih tulang rusuknya, dia akan mendapatkan perlakuan demikian sampai bangkitnya kiamat. Ini untuk azab kubur bagi orang yang kafir, azabuhu daim. Dikecualikan dia dikasih keringanan antara dua tiupan malaikat Israfil. Di antara dua tiupan dia dikasih keringanan azab. Itu disebutkan oleh para ulama. Nanti akan disebutkan ada dua kali tiupan. Tiupan pertama menghancurkan semua dunia. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan mereka semuanya ke padang mahsyar. Jarak antara dua nafkah, dua tiupan ini, jarak antara ini mereka dikasih keringanan azab. Keringanan azab. Selain itu terus menerus sampai kiamat. Ini azab kubur untuk orang-orang kafir. Yang kedua, azabun ila muddatin thumma yanqati'. azab kubur sampai beberapa saat kemudian terputus. Azab kubur sampai sesaat kemudian terputus. Ini azab kubur yang dirasakan oleh ahli maksiat, orang-orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin. Dia diazab untuk meringankan dosa-dosa dia, kemungkaran-kemungkaran dia sesuai dengan kadar dosanya. Sebagaimana nanti di hari kiamat, nanti di neraka nanti, ketika ada ketika orang-orang ahli maksiat tadi ditakdirkan diazab di neraka, azabnya tidak selama-lamanya. Dia diazab di neraka sebatas ukuran dosanya, sampai bersih dosanya, baru kemudian dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah azab kubur atau azab neraka bagi ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin. Dia bukan orang kafir, dia ahli maksiat, orang yang fasik dari kalangan kaum muslimin. Terkadang azab dia terputus, kata Ibnu Qayyim, terkadang azab dia terputus dengan doa. Doanya orang yang, doa anak-anaknya dan segala macam kepada dia. Juga istighfar, ada yang memintakan ampun kepada Allah untuknya, atau sedekah-sedekah jariah dia. Ini semuanya bisa memutuskan azab dia di kubur nanti. Al-muhim, untuk yang tidak kafir dari kalangan orang yang fasik, yang ahli maksiat, azab nerakanya tidak abadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini terkait dengan masalah apa, Ivan? Alam barzakh. Ada fitnah kubur, semua akan difitnah kecuali beberapa orang yang dikecualikan. Ada nikmat kubur, ini untuk yang mukmin yang bisa menjawab pertanyaan dengan mantap. Ada azab kubur, ini yang tidak mampu menjawabnya. Ada yang selama-lamanya, ini azabnya orang kafir. Ada yang terputus, ini azabnya orang-orang yang fasik, yang dimaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini secara global tentang masalah alam barzakh. Selesai. Kita masuk kepada pembahasan alam akhirat, fase terakhir dalam kehidupan kita. Baik. Ini dimasukkan oleh para ulama termasuk al-imanu bil yaumil akhir. Keimanan kepada hari akhir. Dan dimulai dari semenjak dia mati, masuk alam barzakh dan masuk alam akhirat. Syekhul Islam rahimahullah dalam bukunya Aqdal Wasithiyah menyatakan, wa minal imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma akhbara bihi nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al maut. Termasuk iman kepada hari akhir ialah keimanan bahwa keimanan dengan apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari peristiwa-peristiwa setelah kematian. Itu semuanya masuk dalam kategori iman kepada hari akhir. Dimulai pembahasan masalah kematian yang dibahas tadi, lanjut pembahasan alam barzakh. Ada fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Sudah masuk pada kategori iman kepada siapa? Kepada hari akhir. Ketika dunia sudah selesai, maka masuklah yang namanya pembahasan fase terakhir, namanya alam akhirat. Baik, keimanan kepada hari kiamat. Baik, iman kepada hari kiamat, barakallahu fikum, ini akidahnya kaum muslimin, termasuk rukun iman yang 6. Disepakati oleh semua kaum muslimin, semua ulama-ulama kaum muslimin, semuanya sepakat akan terjadi yang namanya hari kiamat. Disebut dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis, Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang bangkitnya kiamat. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hajj. Al-Hajj ayat yang ke-7. Allah mengatakan, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Yang artinya sesungguhnya kiamat pasti akan datang tanpa keraguan lagi, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang di alam kuburnya. Di alam kuburnya. Ini tegas sekali ayatnya. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, di At-Taghabun ayat yang ketujuh, Allah mengatakan za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabbauna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir itu mengira tidak akan dibangkitkan dari kiamat nanti. Katakan oleh Nabi, sungguh demi Rabbku, sungguh demi Allah, kamu nanti akan dibangkitkan kepada mahsyar, dan akan diberitakan kepada kalian apa yang kamu amalkan nanti, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Baik, ini beberapa ayat yang menerangkan tentang masalah adanya hari kebangkitan dengan kesepakatan kaum muslimin. Adapun hadis disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innakum tuhsyaruna hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kamu nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, tanpa sandal, yang ngebak tanpa sandal, uratan telanjang, tanpa busana, ghurla belum dikhitan. Seperti awal mula Allah menciptakan kita sebagai umat manusia. Hah? Lahir dalam keadaan tadi itu, enggak pakai sandal, enggak pakai busana, enggak, belum dikhitan. Ini akidah kaum muslimin. Bahkan para ulama sepakat, barang siapa yang mengingkari hari kiamat, maka dia kafir. Barang siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Sebab menyelisih prinsip dasar iman. Ya, menyelisih prinsip dasar iman, rukun iman yang keenam, dikatakan kafir bukan muslim. Barakallahu fikum. Tayyib, ini didahulukan supaya mantap. Kita mulai peristiwa-peristiwanya. Ikhwanul dinan azakumullah, hancurnya dunia, bangkitnya kiamat, itu dimulai dari an-nafkhatul ula, tiupan pertama malaikat Israfil. Ini yang masyhur di kalangan para ulama, namanya adalah malaikat Israfil, disebut dengan nafikhus sur. As-sur itu kayak semacam trompet atau semacam kayak tanduk. Naam. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yunfakhu fis-sur fala yasma'uhu ahadun illa asgha laita wa rafa'a laita. Tadur. Hah? Wah, ini lagi semangat-semangatnya. Allah musta'an. Gimana ini, Pak? Ya, iya, saya dihentikan. Maksud, nabrak zuhur. Lagi mulai masalah bangkitnya kiamat ini. Ya, di skor terlebih dahulu. Insyaallah pada zuhur langsung kita mulai pembahasan dari mulai ditiupnya trompet as-sur sampai nanti surga dan neraka. Barakallahu fikum. Mohon sabar sebentar nggih. Kayaknya agak panjang ini. Kalau selesai jam 2:30 enggak apa ya. Tahan sebentar perutnya keroncongan-keroncongan, tahan sebentar. Wallahu a'lam bissawab. Diteruskan nanti insyaallah zuhur. Sementara cukup. Naktawi lahunal hamdulillahi rabbil alamin. Fadhalu hafizakumullah.